dengerin terus program radio Loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Kututin. Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker, berjumpa lagi di program radio langsung mengarus dari Dino Yopermai Afung 24 bersama Pirban. Tadi udah mengarus dari jam berapa ya? Dari jam 7 kita udah muterin lagu-lagu pilihan, dan ini udah hampir setengah 9. Gak apa-apa ya, yang penting sesuai rencana kita malam ini pengen ngobrol dengan Mor. Mana nih suaranya Mor? Halo, halo, halo. Oke. Ini tenggorokan belum beres dari beberapa hampir sebulan yang lalu ya. Jadi tapi tetap semangat untuk apa di bulan Maret, baru awal Maret ya, 1 Maret program loudspeaker ada lagi, dan Mor sudah di mana nih, di bukan studio, di kamar, ada di kamar. Bisa kenalin nih ada siapa aja nih di Mor. Di Mor ini ada Surya di gitar, terus Yogi di bass, Hafid di drum, terus kami ketambahan personil baru, ketambahan gitaris teman kami juga, Rico. Namanya Rico. Kebetulan Rico juga ada di sini. Berarti okay. Udah resmi nih ya Rico apa bergabung di Mor. Mulai 2 minggu yang lalu. Mulai 2 minggu yang lalu kalau enggak salah udah resmi di Mor. Jadinya pakai apa, ketambahan gitar satu lagi nih. Iya. Ya? Jadi kami sekarang dengan formasi 4 orang, gitar 2, bass 1, drum 1. Oke. Okay. Tetap tanpa vokal. Nah, berarti besok bakalan jadi bermain dengan 4 orang kan besok main nih. Oh iya. Iya kan? Besok Mor main di acara Pogo Jongkok Fest 2 volume 2 di Joyous Tentacle. Nah, malam, berarti malam formasi yang berempat besok nih ya. Yep. Bakalan yep. Perdana nih yang formasi empat. Oke. Okay. Nah, balik ke apa namanya? Ke awal terbentuknya Mor sendiri, siapa tuh Vi yang punya ide buat ngumpulin teman-teman? Karena kelihatannya player Mor nih sebenarnya udah punya band. Oh iya. Dengan konsep musik yang disuguhkan oleh Mor. Iya. Sebenarnya sih Mor itu terbentuk tahun 2015. Waktu itu saya sama Surya, kebetulan kami ini personil sebenarnya punya band sebelumnya, Hertika, itu band black metal dari Kota Batu. Terbentuknya Mor ini karena ada kejenuhan dari kami dari musik-musik yang biasanya kami dengar. Akhirnya kami mencoba konsep. Saya sering ke rumah Surya, terus tiap sore kami ngejam di rumahnya. Akhirnya kok kayak enak, kenapa nggak dijadiin band sekalian? Sebenarnya kalau Mor sendiri tuh malah dari teman ada yang ngusulin ini, tiap hari dia ikut saya di rumah Surya, terus apa dengerin saya sama Surya main gitar ngejam, terus dia yang bilang ini kok nggak dibikin band aja padahal enak katanya. Itu sih Bas. Oke. Nah, apa namanya kalian sendiri beberapa waktu yang lalu juga dirilis sama Bulletproof Tiger Record materi EP Mestisia. Oh iya. Kemarin kayak gimana tuh bisa pada akhirnya Mor udah nih gak pakai lama langsung rilis? Oh, sebenarnya kan dari tahun 2015 ketika saya sama Surya masih belum pernah main sih, cuman ketika kami latihan pasti kami rekam kan, kami rekam di HP, rekam, terus saya coba dengerin ke beberapa teman, salah satunya Mas Nizar yang punya label Bulletproof Tiger ini, ternyata orangnya tertarik. Terus ini kira-kira nggak mau dibikin rilis apa gimana? Akhirnya dari situ sampai tahun 2018 kemarin kontakan terus, akhirnya EP kami dirilis sama Bulletproof Tiger. Itu sih Mas. Dalam bentuk kaset ya? Dalam bentuk kaset. Jadi, gimana tuh? Selama sampai dengan hari ini penjualan lancar? Alhamdulillah, ya lumayan. Untuk kaset ya? Untuk kaset sih lumayan lah. Lumayan ya? Iya. Atau masih tersisa berapa? Ada, masih tersisa beberapa kopi. Kalau berminat bisa hubungi Bulletproof Tiger atau langsung kontak ke Instagramnya Mor, Mor_Thunder. Oke. Kita ke Riko dulu deh, kita ke Riko, kasih mic-nya ke Riko. Gimana Niko? Diajak gabung di, jadi tambah banyak nih band kamu kok, dan jalan semuanya. Makin banyak pengeluaran. Tapi senang, ya kan? Tetap senang. Tapi gimana tuh, apa? Butuh penyesuaian gak dengan musik Mor sendiri buat kamu gimana? Oh, kalau saya pribadi pasti butuh penyesuaian dari musik yang atmosferik. Saya juga belum pernah main musik atmosferik post metal kayak Mor gini. Jadi pasti butuh penyesuaian. Jadi sangat memberi warna baru lagi nih. Banget. Oke. Dan Riko juga nih kemarin yang bikinin flyer ya, ide dan konsepnya juga dari dia. Oke. Kita ke Hafid lagi, Fit. Yuk. Kalau kemarin juga, kalau di awal-awal kan dari yang playernya berdua, terus ya berdua kan dulu kan ya. Itu masih pakai nama Mork ya. Oh iya. Sampai dengan akhirnya dengan nama Mor. Nah, pemilihan nama Mor sendiri gimana tuh kemarin proses akhirnya, wah, kita pakai nama Mor aja nih. Kenapa kami akhirnya ganti nama itu sebenarnya? Kan kami cari nama dari beberapa bahasa, akhirnya nemu nama Mor itu. Ternyata udah pernah dipakai sama beberapa band di luar negeri. Akhirnya kami udah deh mutusin akhirnya ganti nama jadi Mor. Kok nemunya ya hampir sama namanya, cuman ngilangin beberapa huruf. Dari bahasa Inggris ya? Dari, kalau kata Mor sendiri sih dari bahasa Inggris, Mas. Oke. Serapan sih. Serapan. Ya. Dan di album kalian dengan berjudul Mystesia. Yep. Kemarin di album itu ada bekerja sama dengan siapa aja? Oh ya. Untuk EP Mystesia sendiri ini kan ada 3 lagu. Di track terakhir itu kami konsep lagu akustik, kami minta bantuan dari ada salah satu teman sih ya, Mas Aji Prasetyo, itu salah satu budayawan dan komik, apa, komikus dari Malang. Kebetulan saya kenal beliau agak lama, dari tahun berapa lupa itu, pernah ngejam bareng di kedainya, kedai Cangkir 13. Kebetulan beliau megang alat musik violin atau viola. Terus pas konsep lagu akustik ini kami denger kok kalau dikasih instrumen lain selain kita gimana ya. Akhirnya saya kepikiran itu, Mas Haji itu, oh ini kalau dikasih violin atau viola kayaknya enak nih sih. Dan alhamdulillah orangnya mau diajak ke sana. Mantap. Oke. Itu di track terakhir ya tadi ya. Iya. Tapi kita tahan dulu sambil ngopi, sambil itu kalian dengerin ini track pertama di EP Mystesia dengan judul apa nih? Anthropocene Deforestation. Deforestation. tetap stay tune di loudspeaker. Setelah ini kita balik lagi. Loudspeaker balik lagi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan more, sedikit berbagi info kalau besok di Joyo Sentiko ada Jongkok Fest yang kedua ya? Yang kedua di Joyo Sentiko Studio, dan besok juga ada ini nih, di pameran Timur Liar di Semeru Art Gallery. Ada performance dari teman-teman Malang Subnoise, free silahkan kesana. Terus juga ada Pak, ini menarik nih, ada tempat kopian tapi disulap jadi galeri jalanan gitu, yang sedang di display karyanya itu hari ini ada Mutan Komando. Kalau kalian belum tahu Mutan Komando itu, ada Om Victor, vokalisnya Primitive Sipanso, dia beberapa karyanya di display di Havana Workshop. Nah, jadi kalau kalian pengen kesana tuh ancer-ancernya di samping X Mitra 2 dulu ya, masuk aja tuh ada jalan lorong di salah satu bedak. Nah itu ada Havana Workshop. Nih jam-jam segini nih pada ngumpul nih biasanya. Kalau kalian pengen, terus ada beberapa teman yang nanyain di mana tempatnya, tuh di situ ya. Bisa langsung kesana sambil ngopi, menikmati karya dari Mutan Komando. Oke, balik lagi ke More. Enak tadi tuh komposisi dari lagu Anthropocene Deforestation. Dan sebelumnya juga ada single yang perkenalan pertama saya juga dengan More adalah single Whisper Mountain. Ini kalau dari More sendiri pada saat proses berkarya sendiri kayak gimana tuh? Gaming dulu atau kayak gimana? Tapi kan kalian kan gak perlu susah untuk memikirkan lirik. Gak ada liriknya nih, cuma ada judul lagunya. Oh iya. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi lebih sulit kalau gak ada liriknya sih, Mas. Karena gitu. Gini kan, gimana nyampein musik tanpa lirik ke penonton agar penonton itu bisa nyampe pesan kita. Kayaknya PR buat kami sih selama ini. Biasanya sih ya kayak pada umumnya mungkin dari ngejam dulu, akhirnya kami nentuin temanya, tema tentang lagu ini apa, kayak gitu sih Mas biasanya proses kerjanya. Kayaknya asik juga kalau misalnya tadi pengen tersampaikan yang ke audien atau orang yang mendengarkan atau melihat kalian secara kalau mungkin kalau misalnya secara live harus ada visualnya gitu. Biar tahu, wow, bercerita tentang mungkin gambar-gambar itu yang bakalan menjelaskan ke orang yang melihat. Ya, siapa tahu bisa kayak gitu atau kalian membebaskan, udah biarin aja orang pengen mencerna lagu More kayak gimana gitu. Tapi kalau kalian sendiri pengen yang ini loh, kayak gini sebenarnya lagu ini ceritanya kayak gini gitu. Oh iya, iya. Dari judul tersebut akhirnya kami ingin menyampaikan ini loh maksudnya lagunya seperti ini, terus ambien musiknya seperti ini yang kami bawakan. Tapi dari secara di EP Mestisia secara sound keseluruhan kalian udah dapat gak nih, atau kurang puas atau pengen explore lagi sesuai dengan konsep dan yang pengen dibangun oleh More sendiri? Sebenarnya kalau dibilang puas sih kami sebagai band sih gak akan pernah puas sih Mas dalam mencari eksplorasi sound dan tema atau sebagainya macam dan sebagainya macamnya. Terus dari karya-karya sebelum ini kami gimana ya, mencoba mencari apa yang kurang dari sound ini biar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu sih. Oke. Karena kalian habis rilis ya mungkin main di beberapa gig. Nah terus ada rencana apa lagi, pengen bikin partinya atau pengen menjalankan tour atau kayak gimana? Kalau untuk saat ini sih kebetulan kan beberapa personil kami juga masih sibuk. Untuk saat ini sih kami masih apa ya? Mungkin ya sering main di gigs atau mungkin insya Allah nanti kedepannya tahun ini sih, pertengahan tahun ini kami ngerilis single baru. Oke. Itu nanti masih ya tunggu dulu. Tunggu. Oke. Kita puterin lagi ini lagu yang dijadi ada video klipnya nih. Oh iya, ada video klipnya. The Unspoken Word. Nah, ini juga ntar kita kita puterin dulu lagunya, ntar habis itu kita ngobrol lagi tentang proses video klip dari More. Oke. Okay. The Unspoken Word. Tetap stay tune di Loudspeaker. Dengerin terus program radio Loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi, masih dari Dino yang Permai Kavling 24. Malam ini begitu tenang ya. Biasanya kalau kita biasa siaran di tengah keramaian, ternyata itu terlalu noise. Dan ini enak nih, tenang nih, karena bandnya juga enak buat jadi back sound nih. Dan apa instrumen-instrumen. Dan tadi ada truk The Unspoken Wood yang kemarin dibikin video musiknya ya. Iya. Fit ya. Gimana tuh Fit kemarin milih lagu ini dan dibuatin video musik dengan konsep kayak di hutan-hutan gitu ya. Iya. Kenapa kami milih lagu True The Unspoken Wood sebagai yang akhirnya dipilih untuk jadi video klip? Ini sih kami nyoba nyari respon dari teman-teman yang biasanya nonton Mors sih, maksudnya dari seluruh lagu yang biasanya kami bawain, yang paling apa ya, yang paling ngundang mereka untuk lihat, maksudnya lihat secara langsung, maksudnya antusias dengan lagu-lagunya Mors ini lagu yang mana. Terus kami ya responnya kebanyakan mereka seneng yang True The Unspoken Wood dari seluruh lagu yang ada di EP kami. Oh jadi atau kalian buka jejak pendapat gitu? Enggak ya? Enggak. Oh dari circle terdekat kalian aja ya? Iya. Oh banyak yang masukkan request di lagu True The Unspoken Wood itu buat dijadiin video klip gitu ya? Iya. Dan ini kalian sendiri ada bekerja sama dengan ilustrator siapa nih yang membuat cover di EP kalian? Oh ya, ini kebetulan yang bikin artwork untuk artwork dan apa logo dari EP ini dari teman kami sendiri. Untuk artwork itu dikerjakan oleh Aldi Maul, salah satu artworker baik Kota Malang menurut saya. Terus kalau logonya Morni dibuat oleh Andreas Kristiadi, teman saya dulu sih, teman lama saya. Kalau konsep artwork sendiri, kami sering ngobrol dengan Aldi. Udah dari lama sih, udah dari awal kami terbentuk. Saya kan juga ngasih tuh demonya ke Aldi, karena kebetulan Aldi itu juga teman saya dari SMP. Saya kasih demonya ini sih. Akhirnya dia sendiri yang nawarin kalau nanti misalnya ada rilisan dari Mor, biar aku aja yang ngerjain artworknya. Nah gitu sih mas. Dan hasilnya seperti ini ya. Iya. Menurut kalian sendiri sudah cukup mewakilin nggak dari EP Mestisia? Untuk artworknya sendiri sih, untuk kami udah cukup sih mas, untuk mewakili suasana di album ini. Karena kan juga kami sering diskusi sama si Aldi ini mengenai konsepnya EP Mor, terus konsep lagu, tema-tema yang diambil itu apa. Kami sering diskusi akhirnya jadi ini. Berarti dari mungkin Aldi juga sangat terbantukan dengan mendengarkan demo yang tadi. Iya. Dan selebihnya ngalir aja dengan karakter dari si Aldi ini ya. Menarik. Dan ini juga kemarin dijadiin merchandise ya. Oh iya. Untuk artworknya Aldi ini juga kami jadikan merchandise kaos dalam bentuk bundle pack pre-order pas awal-awal kami ngelilis. Oke. Gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya juga silakan di Twitter @koalisinada, lempar aja, dimention aja kalau pengen nanya-nanya dengan Mor. Dan kita balik lagi ke Mor. Nah, ya. Apa namanya? Coba pada saat proses rekaman kalian banyak dengerin referensi band apa aja yang mempengaruhi jadi di album ini dan sehingga jadi album Mestisia. Dan Mestisia sendiri ini apa nih, bercerita dari keseluruhan, dari rangkuman dari EP kalian. Untuk referensi sendiri sih kami nggak bisa ya apa matok untuk mau sendiri itu referensinya apa. Jadi tiap personil itu personal aja nih, karena kamu ada Riko kan belum oh, iya. Waktu prosesnya belum ada nih. Iya. Jadi kamu aja dulu, Bit. Oh iya. Kalau untuk saya sendiri sih referensinya kebanyakan band-band black metal ya. Khususnya band black metal dari Norwegia yang ataupun dari Eropa yang apa? Sekiranya memiliki tema musik yang sama kayak Mos sih, Mas. Misalkan band-band rilisan dari Notun Sun Production, salah satunya ada band dari Indonesia, Valdes, terus ada Eldamar, dari band Norwegia juga ada itu Buzum. Kebanyakan sih dari band-band black metal sih, Mas. Oke. Kalau apa namanya Mestisia sendiri ya, bercerita sampai dengan akhirnya kalian memutuskan menamai EP kalian Mestisia, gimana tuh kemarin? Kalau untuk seluruh tema dalam album ini sebenarnya adalah bentuk keresahan kami terhadap kondisi alam sekitar kami. Kebetulan kami hidup di apa ya, di daerah dataran tinggi yang dimana kalau menurut saya sih sekarang khususnya kayak di Kota Batu, karena beberapa personel kami juga tinggal di Batu, kami ngerasa kayak Kota Batu itu udah gak kayak seperti dulu, mulai dari banyaknya pembangunan apa ya, tempat-tempat pariwisata, terus kayak gedung-gedung perkantoran atau ya semacam kayak gitu. Akhirnya gimana ya, alam itu udah gak seperti dulu. Bayangkan sekarang, dulu itu kalau saya sekolah zaman saya SMP sekitar 2008 itu pagi itu masih dingin banget, kadang-kadang berangkat sekolah itu masih kabut itu di Batu. Terus siang juga gak panas-panas amat, mungkin ya gak seperti di kota-kota lain gitu. Ya kan, karena wajar kan Kota Batu itu daerah pegunungan. Tapi lambat laun ketika kami udah mulai beranjak dewasa sekitar ya umur-umur dewasa tahun ya umur-umur 20 ke atas, kok Batu udah gak kayak seperti dulu. Mulai panas, terus mulai rame lah. Karena kalau menurut saya pembangunan-pembangunan di Kota Batu itu gak sesuai koridornya lah. Banyak contohnya gini, kayak ada beberapa pembangunan gedung yang sebenarnya itu tempat itu nggak boleh untuk dibangun suatu gedung atau suatu tempat apa pariwisata, karena di tempat itu ada misalnya ada mata air atau daerah itu adalah daerah hutan-hutan yang seharusnya bisa menampung air. Ketika tempat tersebut dibangun, akhirnya mata air itu hilang, terus akhirnya daerah sekitarnya juga panas. Kalau boleh dikatakan sih Batu sekarang juga mulai banyak kehilangan mata air sih akibat dari pembangunan tadi. Akhirnya Batu sekarang panas, terus sumpah lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Kayaknya banyak kerusakan nih. Iya, banyak kerusakan. Oke, itu dia yang membuat apa mereka membuat lagu yang oke. Ke lagu dulu deh. Lagu di ini yang featuring dengan siapa? Mas siapa? Mas Yoli. Aji Prasetyo. Aji ya. Oke. Okay. Yeah. Tetap stay tune di loudspeaker. Ntar kalau misalnya ini kita putar ulang lagi aja. Karena lagu Mor cuman 3 di EP ini dan durasinya paling panjang berapa tuh? 7 menit ya. Iya. Oke. Okay. Nah, ini 7 menit nih. Yang ini. Selamat mendengarkan, tetap stay tune di loudspeaker. Stay tune terus di koalisinada.caster.fm. Dengerin terus program radio Loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi, masih bersama Mor dan ini putaran kedua nih, karena tadi lagu-lagu Mor memang cuma 3. Kita putar ulang lagi, mungkin ada teman-teman yang belum kelewatan tadi, kita puterin lagi. Dan siaran ini juga kita rekam juga nih, ada podcastnya, ntar bisa buat yang gak bisa dengerin sekarang, ntar bisa dengerin setelah ini buat kita upload, ntar bisa didengerin kapan aja. Dan tadi ada Mestisia dengan judul sama nih ya, di EP More. Ini juga nama judul lagu yang featuring dengan salah satu komikus juga ya, Mas Haji. Ya Dayawan komikus. Dayawan komikus, karya-karyanya juga keren, banyak pesan-pesan kritis juga nih beliau nih ya, dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi langsung merespon dengan bentuk karya-karya seni dari Mas Aji berupa komik. Dan balik lagi ke Mor, apa namanya, nah katanya tadi bakalan bocorin single terbaru ya. Iya. Dan boleh dibocorin sedikit lah, mungkin ada perubahan gak atau tetap dengan kalau misalnya dibandingin dengan materi Mor yang ada di EP ini, ntar yang materi baru gimana tuh, ada kira-kira ntar ada kejutan-kejutan apa lagi atau kayak gimana? Kalau perubahan pasti ya, karena ada tambahan personil dari segi musik, pasti akan sangat berbeda dari tahun-tahun kemarin. Untuk bocor aja sih, dan juga mungkin nanti tema-tema musik kami, tema-tema dalam lagu kami juga ada, kami lebih mengeksplor lagi tema-tema musik kami. Mungkin itu dulu sih kayaknya. Atau biar penasaran, bercita-cita pengen rekaman di tengah hutan, biar menyatu dengan alam tuh. Boleh sih mas. Kalau pihak beneran dapat nih atmosfernya. Iya. Kalau pihak dari yang rekornya mau sih, kami ngomong aja. Nanti ada suara-suara burung apa? Nah, itu tuh yang suara dikari. Apa gitu? Kayak di dunia lain ada dengar suara apa gitu? Nah, iya. Kayak gitu apa? Biar lebih benar-benar alami. Ya. Oh iya. Iya kan? Jadi pengen ngejar waktu habis subuh ya, berarti bangun pagi gitu kan, ngejar sunrise gitu. Sebenarnya kalau konsep kayak rekaman di hutan itu, saya pernah tahu itu ada sih mas, band dari Norwegia namanya Ulver itu, dia pernah konsep rekaman itu di hutan. Ini benar-benar suaranya ada suara-suara, denger sih kedenger dikit suara-suara hutan, suara-suara alam gitu. Menarik loh. Iya. Jadi bisa. Cuman balik lagi ke modal itu. Memang ribet dan butuh ekstra tenaga nih. Iya. Dengan medan-medan kayak hutan juga kayak gitu kan, medan-medannya ekstrim-ekstrim dan apa namanya, tapi nggak apa-apa. Iya. Boleh lah, mungkin kedepannya bisa tahu kan. Iya. Bisa kayak gitu. Dan apa namanya, masih ditungguin buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau pengen ikut ngobrol silakan aja mention atau tanya aja di Twitter @koalisinada. Dan kebersamaan kita mau, karena tadi molor ya, mungkin kita sampai jam 9:30 kali ya. Ntar masih ada lagunya kita puterin lagi. Dan besok Mor main di Jaya Sentiko. Kalau buat kalian yang belum pernah nonton live-nya mereka, boleh datang ke Jaya Sentiko di Batu, di acara Poko Jongkok Volume 2. Atau mungkin juga besok kalau pengen mencari merchandise atau kaset. Kenapa enggak sih? Oh ya, tulisan kalau misalnya mau atau janjian atau cewek atau DM lah dulu atau record labelnya atau bandnya. Insya Allah kami besok bawa tulisan. Harusnya sih. Oke. Nah, apa namanya? Tadi di setelah apa namanya setelah kan udah berkeinginan untuk tadi video klip udah ya udah bikin terus apa namanya apalagi nih pengen bikin apalagi selain tadi pengen single terus atau pengen menjalani tour atau pengen apa namanya split atau lagi Yang jelas targetnya mungkin di pertengahan tahun ini kami rilis single. Sebenarnya mungkin tahu, mungkin nggak tahu ya, mungkin ya harusnya sih tahun ini juga rilis album lagi sih. Kepinginnya kami seperti itu. Mungkin ini angan-angan dari lama sih. Kami kepingin apa ya? Konsep sebuah acara di situ kami mainkan musik-musik kami sendiri dengan bantuan-bantuan visual. Kalau misalnya ada contohnya itu kayak Godspeed You Black Emperor, dimana dia main di suatu kayak hall atau tempat-tempat seperti itu, tempat indoor dengan ada mereka ada proyektornya yang di mana ketika mereka main musik itu di belakang mereka ada visualnya gitu. Jadi meskipun mereka mainkan cuma instrumen doang, cuman instrumen, tetap ada visual yang bisa apa ya nyampein pesan mereka sih. Oh ini loh maksudnya lagu ini kayak gini. Visual selain dari audio juga apa ada pesan yang bisa disampaikan dari visual. Okay. Untuk apa namanya perayaan sendiri nggak begitu terlalu ini ya, wajib ya buat Moro sendiri buat bikin party mestisi ya. Kalau itu sih sebenarnya wajib gak wajib sih mas. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu seharusnya kewajiban setiap band ya. Cuman balik lagi ke band tersebut, kalau memang dia gak mau bikin acara gitu ya sah-sah aja sih. Tapi kayaknya suatu kewajiban sih harusnya gitu. Oke, tahan dulu, kita yuk puterin lagi dari balik lagi nih ke track pertama lagi. Ada Anthropocene Deforestation. Tetap stay tune di program Loudspeaker. Habis ini balik lagi. We'll be right back. Stajan terus di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi, masih bersama Mor di ini kayaknya sesi terakhir ya, dengan Mor dan apa namanya, menyisakan dua lagu juga terus kalian kita puterin. Terakhir deh buat Mor, promosin tentang band kalian dan EP kalian, silakan. Oh ya, kalau tertarik dengan band kami bisa cek di untuk single Whisper Mountain bisa kalian cek di situs Bandcamp morethunder.bandcamp.com. Untuk video klip Truth and Spoken Words bisa kalian cek di YouTube. Dan untuk misalnya tertarik lagi bisa kalian cek di akun Instagram kami morethunder. Terus di situ kalau misalnya tertarik dengan kasetnya bisa hubungi Blue Tiger Record, ada akun Instagramnya juga, atau di nomor handphone yang tertera di bio-nya Mor di Instagram. Udah lagi sebelum kita akhiri. Udah oke. Terima kasih buat Mor yang diwakili oleh Hafid dan ada Rico juga. Terima kasih ada temennya Hafid, dan terima kasih juga buat Rico yang udah selalu setia membuatkan promo player ya, di setiap gelaran program radio Loudspeaker. Terima kasih juga yang udah dengerin. Terus juga sampai jumpa di program Loudspeaker selanjutnya dengan band yang berbeda pastinya. Dan sampai jumpa dua lagu terakhir, More Through the Unspoken Word dan juga Mestisia. Sampai jumpa.